Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat pendengar setia hidayah rahmani wa rahmakumullah, di mana saja antum berada, alhamdulillah senang sekali pada malam yang berbahagia ini Ana Abu Abdullah bisa kembali hadir untuk menemani aktivitas sahabat hidayah semua di mana saja antum berada. Kaum muslimin dan muslimat rahmani wa rahmakumullah, pada malam yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan menyuguhkan buat kaum muslimin dan muslimat pendengar setia hidayah ni kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung dari Kota Madinah Nabawiyah, yang mana insyaAllah ta'ala pada malam yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Asbri Rahmat Az-Za'i. Asbri Rahmat Az-Za'i ini di mana dengan tema atau judul kajian kita pada malam hari ini, yaitu fungsi harta bagi kehidupan seorang muslim bagian satu. Kaum muslimin dan muslimat rahmani wa rahmakumullah, sebelum kita mendengarkan kajian, terlebih dahulu kita akan memperkenalkan ustaz kita, atau kita akan bacakan biodata beliau, di mana nama beliau adalah Asfiri Rahmat Az-Za'i. Tempat tanggal lahir Siabu Bangkinang, 17 Desember 1973, dan pendidikan beliau sekarang yakni mahasiswa pasca sarjana strata 3 jurusan akidah Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah Saudi Arabia. Dan riwayat pendidikan beliau yakni alumni Pondok Pesantren Al-Furqan Jalan Duyung Pekanbaru angkatan pertama tahun 1993, dan S1 Fakultas Hadis dan Dirasat Islamiyah Universitas Islam Madinah, dan S2-nya jurusan Akidah Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah dengan kunyahnya Abu Nuaim. Dan berarti beliau telah mencapai 17 tahun ya di Madinah Nabawiyah. Kaum muslimin dan muslimat rahmani wa rahmakumullah, inilah sekilas biodata singkat beliau, Ustaz yang akan memberikan materi kajian kita pada malam hari ini. Dan kaum muslimin dan muslimat rahmani wa rahmakumullah, ya terlebih dahulu kita sapa Ustaz yang akan memberikan materi kepada kita semua. Baik, kita sapa terlebih dahulu Ustaz yang akan memberikan materinya kepada kita semua. Assalamualaikum Ustaz. نعم كيف حالك أستاذ؟ الحمد لله بخير والحمد لله. طيب أستاذ، kita akan ya kami di sini ya di Indonesia umumnya dan di Pekanbaru khususnya Ustaz ya telah siap-siap untuk mendengarkan kajian dari Ustaz ini nampaknya. Ya kita mulai Ustaz ya. طيب كمسلمين. طيب كمسلمين المسلمين رحمني ورحمكم الله. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, mari sama-sama kita mendengarkan dan mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz kita selanjutnya. Waktu kita persilakan kepada Al-Ustaz. Falyatafaddal maskura. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله Ta'ala, kita pada malam hari ini dapat hadir bersama dalam majlis ta'lim lewat radio Hidayah FM ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan usaha kita usaha yang penuh berkah. Dan apa yang menjadi niat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilm. Kemudian saya pribadi berterima kasih kepada seluruh kru Radio Hidayah FM, terutama sekali Ustaz Abu Zubair mengisi pengajian mingguan bersama Ustaz Nur Ehsan usulan ini, dan insyaallah Subhanahu wa taala akan berlanjut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada seluruh yang ada andil dalam terjadinya usaha atau acara seperti ini. Saudaraku pendengar Radio Hidayah yang dirahmati Allah, pada malam Ahad 7 Maret sekarang ini adalah hari libur, dan kita semua istirahat sehari penuh dari bekerja ataupun dalam setiap aktivitas kita, baik itu sebagai seorang pegawai negeri atau seorang pekerja perusahaan ataupun seorang pelajar ataupun mahasiswa. Hari ini sampai malam ini kita alhamdulillah dalam keadaan istirahat penuh, yang mana bagi kita yang sedang mendengar radio yang kita cintai ini, Radio Hidayah, merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan atau membimbing kita untuk mempergunakan waktu kosong kita dari aktivitas seminggu atau mengosongkan waktu untuk mendengar kalam Allah dan ta'lim lewat radio yang tercinta ini. Dengar Radio Hidayah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang disampaikan bahwasanya tema kita pada malam hari ini adalah fungsi harta dalam kehidupan seorang muslim, bagian satu. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya yakin semua kita pasti tahu apa yang dimaksud dari kata harta dalam tema ini. Karena tiada hari kecuali setiap kita bergelut dengan kata-kata tersebut. Kendaraan, sawah ladang, kebun sawit, binatang ternak, hewan piaraan, juga perkebunan, perusahaan, perumahan, dan perkantoran, dan lain-lain. Yang semua itu adalah kandungan dari kata harta. Setiap hari, mulai dari terbit matahari misalnya, bahkan juga sebelum terbitnya matahari, bumi ini seakan-akan menggeliat bangun dari tidurnya, tersentak dari istirahatnya, menuju ke setiap tempat pekerjaan demi mendapatkan harta benda. Dalam dunia pertanian misalnya, petani dengan berbagai tingkatan dan beragam macam bentuk pertanian pergi menuju sawah ladang dan juga perkebunan ada petani yang hanya mempunyai sepetak sawah yang ia tanami padi untuk menutupi kebutuhan harian keluarganya. Ada juga petani yang punya petak, dua petak atau tiga petak sawah yang ia mendapatkan hasil melebihi sedikit dari kebutuhan keluarga sehariannya. Dan bahkan ada juga petani yang menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta setiap kali panen. Ini dalam bidang pertanian. Ataupun dalam bidang perdagangan misalnya. Pedagang pada setiap harinya dengan berbagai bentuk perdagangan pada semua pada keluar menuju tempat perdagangan mereka masing-masing. Mulai dari pedagang keliling atau asongan, pedagang kaki lima yang mereka ini selalu tidak mendapat ketenangan dalam menjalani profesi mereka. Tapi demi menafkahi keluarga, mencari sesuap nasi, atau demi sekolah dan pendidikan anak-anak mereka, para penerus bangsa, yang terutama tentunya penerus keluarga, dengan penuh perjuangan, pedagang-pedagang tersebut menjalani profesi mereka. Terus ada pedagang di pasar-pasar tradisional yang menjual berbagai kebutuhan pokok, baik itu sandang ataupun makanan, sandang atau pangan. Terutama kebutuhan sembako yang sudah barang tentu tidak satu pun dari kita yang bisa lepas darinya. Kemudian ada pedagang di pertokoan, pusat perbelanjaan, supermarket-supermarket, sampai kepada pedagang di dunia maya. Mulai dari perdagangan dalam negeri, sampai yang berskala internasional. Ekspor-impor misalnya. Mulai dari yang memperdagangkan materi dan benda, sampai yang memperdagangkan jasa. Ada yang memperdagangkan apa hal-hal atau barang-barang yang halal yang memberi manfaat kepada manusia. Ada pula yang memperjualbelikan barang-barang haram. Ekstasi misalnya, heroin, miras, minuman keras, rokok yang mana merusak kesehatan penghisapnya. Dan juga kaset-kaset video, CD-CD porno yang merusak moral dan akhlak manusia. Dan banyak lagi bentuk perdagangan. Bahkan ada pula yang berani memperdagangkan diri dan kehormatan. Komersial misalnya. Demi mendapatkan sebuah harta, mendapatkan uang, mengumpulkan harta benda. Sampai-sampai ada yang sanggup menjual jabatan. Ada lagi orang yang dengan kekuasaan dan jabatannya merampas hak orang lain dan memperdagangkannya. Tanah misalnya, dengan kekuasaan yang ada atau jabatan dia, dibuatnya surat tanah baru atau dengan cara yang lain dan memperdagangkan harta milik orang lain. Bahkan ada oknum-oknum yang berani menjual aset negara untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ini dalam bentuk dalam segi perdagangan. Kehidupan kita keseharian seperti itu. Juga dalam dunia nelayan. Sang nelayan pagi-pagi sudah menyiapkan perahunya untuk melaut alat untuk mencari ikan, menyiapkan perahu untuk melaut pada hari tersebut. Mulai nelayan yang mulai dari tingkat rendah sampai nelayan tingkat tinggi. Dari nelayan yang penghasilannya cukup untuk menutupi kebutuhan sehari, sampai nelayan yang mendapatkan ratusan ton ikan per hari. Bahkan ada nelayan yang hanya pergi nelayan harian. Pergi pagi, pulang petang. Ada pula yang mingguan dan bahkan ada yang bulanan. Ada yang berskala nasional, bahkan ada yang internasional. Ini bentuk usaha untuk mengumpulkan harta. Juga dalam dunia perkantoran misalnya. Pekerja kantor keluar rumah menuju kantor masing-masing setiap harinya. Dengan berbagai tingkat dan beragam bentuk setara jenisnya. Mulai dari perkantoran di instansi-instansi pemerintah sampai perkantoran milik swasta. Ada yang bersifat public service, melayani publik. Ada pula yang hanya bergelut dengan komputer, mengurus perdagangan atau usaha-usaha tertentu. Ini dalam dunia perkantoran. Kehidupan kita sehari-hari. Dalam dunia perhubungan dan transportasi, serta angkutan. Sama saja halnya. Mulai pagi, bermacam-macam alat transportasi darat, mulai dari yang beroda 2, ojek, roda 3, becak, roda 4 atau lebih, mobil, sampai ada yang tanpa roda, kereta api. Ada pula bentuk angkutan laut. Begitu juga halnya seperti angkutan darat, bermacam-macam. Ada yang tingkatannya ekonomi, dan ada juga yang eksekutif. Sama halnya dengan angkutan udara. Ini dalam dunia perhubungan. Kehidupan kita sehari-hari dijalani seperti yang saya sampaikan itu. Dalam dunia pendidikan, para guru, dosen, kepala sekolah, rektor, berbagai macam bentuk dan tipe orang, setiap paginya setelah terbit matahari, berangkat menuju tempat tugas mereka masing-masing. Untuk mengajar anak didik dan mahasiswa. Mulai dari guru, dari tingkat dasar atau prasekolah, TK, playgroup, dan lain-lain, sampai kepada tingkat perguruan tinggi. Dan juga begitu halnya dengan mahasiswa, dengan siswa, santri, mahasiswa, setiap harinya keluar rumah menuju tempat pendidikan masing-masing untuk menimba ilmu, menjalani pendidikan. Para pendidik dan semua yang berwenang dalam badan pendidikan, jelas mereka dengan pekerjaannya menghasilkan gaji, yang itu adalah harta. Adapun para pelajar, mahasiswa, dan para penuntut ilmu lainnya, mereka menjalani dunia pendidikan itu guna mempersiapkan diri untuk mencari harta. Menjadi arsitektur bangunan, dokter, perawat, guru, dosen, pejabat negara, pelaku bisnis, dan lain sebagainya. Ini adalah faktor-faktor untuk mengumpulkan harta benda, uang. Ada di antara siswa atau mahasiswa atau santri yang sampai pada tujuannya. Memetik hasil dari usaha, upaya, usaha orang tuanya mengumpulkan harta, menyekolahkannya. Menggantungkan cita-cita setinggi-tingginya dijalani dengan penuh usaha dan ketekunan sehingga dia dapat mencapai cita-citanya. menjadi seorang dokter, jadi seorang pengusaha, dan lain sebagainya. Ada pula yang terputus di tengah jalan. Ini, banyak sekali saudara-saudara kita yang putus di tengah perjalanan menuntut ilmu. Baik di tengah menjalani pendidikan, karena faktor ekonomi orang tuanya, tidak mampu menyekolahkan anak sampai ke tingkat tinggi sehingga dapat pekerjaan, atau faktor moral terlibat narkoba, ataupun lainnya. Ada pula yang sempat menyelesaikan pendidikan tinggi, akan tetapi tidak mendapatkan lowongan pekerjaan yang cocok atau yang sesuai dengan tingkat pendidikan. Akhirnya, ia memilih menjadi pengangguran. Ini bentuk dunia pendidikan yang sekarang kita lihat di dunia kenyataan. Saudaraku pendengar radio Hidayah yang dirahmati Allah, yang saya paparkan tadi adalah berupa gambaran kecil dari kuatnya ikatan kita sebagai manusia dengan harta. Apa yang dilakukan oleh setiap elemen tadi, baik itu dalam dunia pertanian, pendidikan, perkantoran, perhubungan, dan lain sebagainya, adalah usaha untuk mendapatkan harta, untuk mengumpulkan kekayaan, untuk bisa hidup di dunia. Seringkali kita dengar orang tua menasihati anaknya yang pergi berangkat sekolah atau masukkan anaknya ke sekolah tertentu, "Nak, kamu jangan sampai seperti orang tua kamu, seperti bapak, seperti ibu. Mesti kamu lebih dari orang tua kamu. Sekarang orang tua kamu seorang petani, kamu mesti dengan sekolah ini bisa menjadi seorang insinyur, seorang dosen, seorang yang punya penghasilan berlebih." Jadi sekolah, tujuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya, dari mulai tingkat yang paling terendah sampai kepada pendidikan tingkat tinggi, tujuannya adalah untuk atau agar supaya si anak itu lebih dari orang tuanya, bisa menjadi penopang kehidupan keluarganya, bisa mengumpulkan harta, bisa hidupnya lebih enak, lebih banyak uang daripada orang tuanya. Ini tujuan orang tua, sebagian orang tua menyekolahkan anak-anak mereka. Jadi, sekali lagi, antara harta dengan kehidupan kita tidak bisa dipisah. Usaha, bentuk warna dari kehidupan keseharian kita, seminggu, dan setiap harinya satu kali 24 jam, itu tidak bisa terlepas dari harta. Itulah kehidupan. Dan itu merupakan sunnatullah kepada manusia, bahwasanya mereka mesti bertopang kepada harta. Siapa sih tak ingin memiliki harta? Harta apapun bentuknya, bagaikan bunga yang dikerubuti lebah, bagaikan gula yang dikerumuni semut, bagaikan seonggok daging yang diperebutkan serigala lapar, bagaikan setitik air di padang pasir yang menjadi harapan hidup orang-orang dan kehausan. Ibaratnya adalah keberadaan harta akan menjadi magnet dan daya tarik bagi manusia, terutama mereka yang haus akan harta. Jadi kesimpulannya, saudara pendengar Radio Hidayah FM yang dirahmati Allah, bahwa semua kita tentu sudah mengerti apa yang dimaksud dari kata harta dalam tema yang disampaikan di atas tadi. Tapi juga tidak ada salahnya bila saya dalam kesempatan ini menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan harta dalam perspektif agama, menurut pandangan agama. Definisi harta dalam perspektif agama secara bahasa, harta dalam bahasa Arab disebut al-mal. Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal. Berasal dari kata mala yamilu mailan. Mala yamilu mailan, yang berarti condong atau cenderung. Karena pada kenyataannya, seperti yang kita jelaskan sebelum ini, manusia itu cenderung ingin memiliki harta, gandrung untuk mendapatkan dan mengumpulkan kekayaan. Al-mal, kata-kata al-mal, juga berarti segala sesuatu yang dimiliki manusia. Mereka jaga dan pelihara, baik dalam bentuk materi, benda, maupun dalam bentuk manfaat, jasa. Ini dalam segi etimologi, dalam segi bahasa, ataupun adapun dalam istilah fikih Islam, para fuqaha berbeda sudut pandang mereka dalam mendefinisikan kata-kata mal atau al-mal tersebut. Jumhurul fuqaha mengatakan bahwasanya al-mal itu adalah kullu ma lahu qimatun maddiyatun bainan nas. Ini harta, al-mal menurut jumhur. Artinya segala sesuatu yang mempunyai nilai material dan juga memberi manfaat dalam kehidupan manusia. Ini definisi harta menurut jumhur fuqaha. Jadi setiap apa yang dimiliki oleh manusia yang punya nilai manfaat dan menutupi kebutuhan hidup manusia tersebut, baik itu berbentuk materi maupun manfaat, banyak atau sedikit, namanya al-mal atau harta. Seperti emas, perak, binatang ternak, sawah ladang, jabatan, kedudukan, dan semisalnya. Ini definisi harta dalam perspektif agama. Saudaraku pendengar Radio Hidayah FM yang dimuliakan Allah, itu penilaian agama tentang harta. Dan kita semua seperti yang saya jelaskan di mukaddimah tadi, dengan melihat kembali kehidupan kita sehari-hari dalam berbagai bentuk dan bidang, memahami hakikat dari harta itu, apa bentuk dari harta tersebut, bagaimana kecenderungan kita sebagai manusia untuk mengumpulkan dan menumpuk-numpuk harta. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam bentuk pencelaan. Dalam surat Al-Humazah, surat Al-Humazah juz 30, Allah berfirman, "Wailun likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malan wa addada." Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Celakalah setiap pengumpat lagi pencela. Siapa mereka? Siapakah yang mengumpat, yang selalu mengumpat dan selalu mencela? yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kerjanya hanya mengumpulkan harta, tentunya mengumpulkan itu dihitung-hitung. Udah banyak apa belum? Udah bisa untuk 7 keturunan atau tidak? Ini dalam bentuk pencelaan. Dan orang yang kerjanya, yang hidupnya mengumpulkan harta dan menghitung-hitung hartanya, tidak akan terlepas dari sifat pengumpat dan dari sifat pencela. Mencela orang yang tidak punya harta, mengumpat kalau seandainya dia lebih sedikit yang ia dapati dari orang yang orang lain, ini pengumpul-pengumpul harta. Jadi saudaraku, pendengar Radio Hidayah FM yang dirahmati Allah, harta memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang manusia. Kehidupan tidak akan berlanjut kalau tanpa harta. Karena harta adalah salah satu penopang kehidupan manusia. Seperti yang kita jelaskan tadi, ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kemuliaan Allah terhadap anak cucu Adam. Salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak cucu Adam. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70. Ini perlu kita baca dan kita dalami ayat ini. Bahwasanya manusia itu benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Jenis manusia, yaitu anak cucu Adam, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluk yang lain, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra ayat 70 ini? Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibat. Ini dengar. Wa razaqnahum minat tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Maha suci Allah yang telah memuliakan manusia, jenis makhluknya manusia. Bahkan ciptaannya juga disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jangankan bukan saja dalam bentuk rezeki, tapi dalam bentuk ciptaan, bentuk manusia itu sendiri penuh dengan kesempurnaan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tadi, ayat surat Isra ayat 70 itu, Allah Subhanahu wa taala membentuk pemuliaan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluk yang lain. Apa kata Allah? Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak keturunan Adam, yaitu manusia. Kami angkut mereka di daratan dan lautan. Itulah transportasi yang ada dalam kehidupan kita, yang semakin lama, semakin bertambah zaman, semakin canggih alat transportasi. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dalam Allah, dalam bentuk Allah mengabarkan, Allah mengabarkan bahwasanya bentuk kendaraan di zaman turunnya wahyu, yaitu himar dan lain sebagainya, unta. Kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau mengabarkan bahwasanya di suatu saat nanti Allah akan menciptakan melalui tangan-tangan manusia kendaraan-kendaraan transportasi yang jauh lebih canggih daripada zaman sekarang, di zaman turunnya wahyu. Kita lihat sekarang. Laut, transportasi darat, transportasi udara, itu berbagai macam bentuk dan tingkat kecanggihannya. Kami angkut mereka di daratan dan lautan, dalam ayat tadi, kami beri mereka rezeki. Inilah dalil dari apa yang kita sampaikan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dari bentuk pemuliaannya kepada manusia, ia beri rezeki dari yang baik-baik. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala, kami telah melebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ini manusia. Hal-hal yang menopang kehidupan manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Allah berikan kepada manusia akal untuk mengolah, untuk mencari, untuk memikirkan apa yang bisa ia dapatkan dari kehidupan yang ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Ibnu Jarir At-Tabari, seorang mufassir ahli tafsir, menjelaskan maksud dari rezeki yang baik. Warazaqnahum minat tayyibat. Rezeki yang baik dalam ayat tersebut dengan mengatakan, min tayyibatil mata'imi wal masyaribi wa hiya halaluha wa ladzidzatuha. Halaman 501. Kata beliau, yang maksud daripada tayyibatun warazaqnahum minat tayyibat, yaitu rezeki yang berupa makanan dan minuman yang halal lagi lezat. Jadi perhakikatnya, umat akhir zaman ini, manusia yang hidup di akhir zaman itu, umat Rasulullah SAW, baik itu ummatud da'wah, umat yang mesti mendapatkan dakwah, atau ummatul ijabah, ataupun umat yang telah memenuhi panggilan dakwah Rasulullah SAW itu umat Islam. Pada hakikatnya mereka sama dalam mencari atau membutuhkan hal-hal yang thayyibat, yang halal. Karena yang halal itu adalah yang baik, yang tidak merusak, yang tidak mempunyai dampak-dampak negatif dalam kesehatan, dalam kehidupan manusia. Ini kata Ibnu Jarir At-Tabari. Adapun Ibnu Katsir, seorang mufassir juga, yang hidup jauh setelah Ibnu Jarir At-Tabari, mengatakan dan bahkan mencontohkan apa yang lezat, apa yang thayyibat, yang baik dalam rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu. Kata beliau, rezeki yang baik itu berupa beraneka ragam tanaman. Kita lihat dalam kehidupan kita, berbagai macam tanaman yang bisa dikonsumsi oleh manusia, yang lezat-lezat, yang segar, berbagai macam bentuk tanaman, buah-buahan, daging, susu, serta berbagai macam makanan yang enak dimakan dan serta lezat, kata beliau. Sebagaimana Allah juga melimpahkan rezeki berupa pemandangan indah. Jadi pemandangan indah, panorama-panorama, itu hutan-hutan yang hijau dan lain sebagainya, itu merupakan nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang indah dipandang mata. Karena pada suatu saat nanti manusia akan membutuhkan, dan itu jelas dilakukan, dan memang itu kebutuhan biologis kita, kebutuhan jiwa kita kepada hal-hal yang menenangkan pikiran. Pakaian mewah termasuk juga thayyibat, yang sekarang berbagai macam bentuk pakaian yang dibuat, dihasilkan oleh akal manusia, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakaian tersebut terbuat dari berbagai macam bahan, baik itu sutera, dari benang biasa dan lain sebagainya. yang dihasilkan langsung oleh tangan manusia ataupun diimpor dari negara-negara lain. Pendengar radio Hidayah FM Pekanbaru yang dirahmati Allah, itu perkataan Ibnu Katsir, seorang mufassir, menjelaskan perkataan Allah, firman Allah, warzaqnahum minat tayyibat, apa yang ada di bumi ini adalah milik manusia yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Al-Imam Al-Qurtubi, seorang ulama Malikiyah, dan ia adalah mufassir, seorang ahli tafsir juga, menyebutkan bahwa tidak dibenarkan bagi siapapun untuk merendahkan martabatnya. Juga dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, warzaqnahum minat thayyibat, kami beri rezeki mereka dari hal-hal yang thayyibat, yang halal, yang lezat, yang baik, tidak merusak. Kata beliau, tidak benar seorang manusia itu merendahkan diri, menentahkan martabatnya, yaitu dengan meninggalkan makanan yang layak dimakan oleh manusia dan menggantikannya dengan makanan binatang, makanan-makanan yang biasa dimakan oleh manusia, minat thayyibat. Sekarang ini memang sudah terbalik. Mungkin karena sudah terlalu banyak makanan, atau mungkin manusia ingin mencoba hal-hal yang tidak pernah dimakan oleh manusia, diusahakan untuk dimakan. Binatang-binatang yang menjijikkan, yang tidak ada pernah dimakan oleh orang dari manusia, ataupun yang lainnya sudah dikonsumsi oleh orang sekarang ini. Jadi ini yang dimaksud oleh Imam Qurtubi, bahwasanya jangan sampai kita memakan makanan cacing misalnya, sudah ya, itu makanan burung atau untuk memancing ikan, sekarang dimakan oleh manusia, dikonsumsi oleh manusia. Apakah makanan yang halal, yang baik, yang thayyibat sudah habis? Kalla wallah, tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam makanan yang lezat, yang enak, yang baik, yang tidak menjijikkan. Ini berkata Al-Imam Al-Qurtubi. Para pendengar, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang ada di dunia ini, di permukaan bumi ini, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menopang kehidupan manusia. Diciptakan untuk manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29, "Huwallazi khalaqakum, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Allah lah, dialah yang menciptakan untuk kamu segala yang ada di permukaan bumi. Jadi yang ada di permukaan bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fasilitas untuk berlanjutnya kehidupan manusia sampai masa akan berakhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan berakhirnya dunia, sampai ke sana semua yang ada di bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kelanjutan kehidupan manusia. Ya. Saudaraku pendengar Radio Hidayah FM di mana Anda berada, juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Ali Imran ayat 14, Allah berfirman, zuyyina linnas, dijadikan indah pada pandangan manusia. Indah pada pandangan manusia. Setiap manusia tertarik untuk melihatnya, untuk memegangnya, untuk memilikinya. Apa itu? hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiri al muqantarati minal zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harf. Lihat ini apa kata Allah. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Mari kita lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan, menetapkan, menjadikan fitrah bagi manusia. Bahwasanya mereka sudah menjadi kecenderungan manusia, menjadi ketertarikan manusia kepada hal-hal yang mereka ingini. Mulai daripada wanita, dan wanita sebaliknya kepada laki-laki. Kecenderungan laki-laki kepada wanita itu merupakan fitrah dan sunnatullah. Begitu juga kecenderungan dan kecintaan mereka kepada anak keturunan mereka. Wal qanatiril muqantarah, dan harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, wal an'ami wal hars, dan binatang-binatang ternak serta sawah ladang. Semua itu siapa yang tidak ingin memilikinya? Sekarang orang sudah memiliki perkebunan sawit berhektar-hektar, ratusan bahkan ribuan hektar. Sudah memiliki pertanian coklat misalnya, sudah berpuluhan hektar. Ini adalah, dan punya peternakan kerbau, kambing dan lain sebagainya yang jumlahnya ribuan, ratusan bahkan ribuan ekor. Itu sudah menjadi fitrah manusia ingin mengumpulkan hal tersebut sebanyak-banyaknya, dan indah pada pandangan manusia. Tapi apa kata Allah di akhir ayat ini? Zalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Kita yang punya harta berlimpah, punya istri empat, punya lagi istri simpanan, punya anak keturunan yang banyak dari istri-istri yang banyak, punya emas, punya perak dan lain sebagainya, hanya sebatas kehidupan di dunia. Kelezatan, kenikmatan yang kita rasakan itu hanya sampai, hanya sebatas kehidupan dunia. Dan betapa banyak orang-orang kaya, orang-orang yang bertumpuk hartanya, di akhir kehidupannya justru menghabiskan harta yang selama ini dikumpulkannya. Berpindah-pindah rumah sakit, berbagai macam obat telah diminumnya, sampai ke dukun atau pengobatan alternatif, karena mereka sudah putus asa, sudah depresi, tidak punya harapan lagi untuk mendapatkan atau kembalinya kesehatan. Akhirnya harta yang selama ini dikumpulkan habis begitu saja untuk biaya pengobatan. Itulah zalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu adalah perhiasan dunia, kesenangan dunia semata. Kalau tujuan kita hanya untuk mengumpulkan harta, hanya sebatas dunia. Jangankan sebatas selama hidup kita, mungkin di masa muda kita sudah dihinggapi atau sudah mengidap penyakit yang Allah subhanahu wa ta'ala menetapkannya kepada untuk kita selama hidup kita. Apa gunanya harta? Apa gunanya jabatan? Apa gunanya emas? Apa gunanya wanita-wanita simpanan? Apa gunanya pekerjaan yang muluk, pekerjaan di tempat-tempat yang subur, mendapatkan berbagai macam sogokan? Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab kita, memberikan kepada kita penyakit di mana kita tidak bisa menikmati harta tersebut, untuk sisa-sisa hidup kita. Itulah kesenangan hidup di dunia, wahai manusia. Coba lihat lagi apa yang kata Allah setelah ayat ini. Dan di sisi Allah, tempat kembali yang baik. Jadi, kenikmatan yang hakiki. Kenikmatan yang sebenarnya adalah kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Dan kita sebagai seorang hartawan, kita sebagai orang pengusaha, kita sebagai seorang yang punya harta berlimpah, bisa mendapatkan surga melewati harta kita tersebut. Para pendengar radio Hidayah FM dimanapun Anda berada, jadi harta bagaikan pisau bermata dua, bagaikan keris bermata dua. Harta dapat dipakai untuk membangun, memperbaiki, memperindah, membuat semarak, menggembirakan, mengakrabkan, dan banyak hal yang sifatnya positif. Sebaliknya, harta juga bisa merusak, bisa merobohkan, menyengsarakan, memutuskan silaturahim, memutuskan hubungan kekerabatan, menyebabkan pertempuran, menyebabkan pembunuhan, fitnah, dan keburukan lainnya. Ini yang terjadi di masyarakat. Bisa kita gunakan untuk mengiris bawang, memotong daging, dan lain sebagainya, dan bisa juga melukai tangan kita. Itulah harta. Mengetahui hakikat harta bagi seorang manusia secara umum, terutama kaum muslimin secara khusus, adalah hal yang sangat utama, yang penting. Sebab, tanpa memahaminya, manusia justru akan diperbudak oleh harta. Harta yang seharusnya menjaga diri manusia, justru membuat manusia tidak bisa tidur dan hidup tenang. Karena harus menjaga hartanya. Maka perlunya satpam, perlunya bodyguard, perlunya tempat-tempat penyimpanan harta dan lain sebagainya. Sehingga setiap waktunya si pemilik harta tidak pernah tenang karena takut hartanya lenyap. Baik itu dirampok, dicuri oleh maling, ataupun kebakaran dan lain sebagainya. Salah memiliki harta akan menjadikan harta tersebut bumerang bagi dirinya. Pendengar Radio Hidayah yang dirahmati Allah. Saya sendiri bisa melihat, sering melihat hubungan family, hubungan keluarga, kakak beradik yang pada awalnya penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kecintaan, penuh dengan penghormatan. Namun setelah masuk unsur kerakusan, unsur ketamakan dalam mengumpulkan harta, maka di sanalah seorang kakak membunuh adiknya, seorang ayah meracuni anaknya, seorang anak menurhakai orang tuanya. Ini faktor harta. Sudah haus terhadap harta. Kalau diibaratkan, harta ibaratnya kuda liar. Kuda liar yang sering kali dijadikan oleh para koboi untuk jadikan perlombaan, untuk bisa yang dikenal di rodeo, untuk dijinakkan. Kalau kuda liar tersebut, jika gagal mengendalikannya, maka penunggangnya akan jatuh dan terinjak-injak oleh kuda tersebut. Karena dia melompat. Setelah dinaiki dan melompat terus, masih untung kalau tidak luka atau mati. Bagi yang lihai dalam mengendalikan kuda yang kita ibaratkan harta itu, maka sebentar saja ia akan terguncang, Tapi selanjutnya kuda tersebut dapat dikendalikannya ke arah mana tujuan sang penunggang. Ini ibarat harta. Harta ibarat kuda liar. Pendengar Radio Hidayah FM yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, wajib bagi seorang muslim yang mungkin tidak akan terlepas dari harta, jika hidupnya ingin selamat, untuk mengetahui hakikat harta yang kita ceritakan tadi. Bagaimana fungsi dan kedudukannya dalam agama? Bagaimana agama mengatur cara memperolehnya secara benar? Diatur oleh agama. Dan bahkan di akhirat nanti, sebelum kita memulai langkah pertama di akhirat di padang mahsyar, kita akan ditanya tentang harta di mana, dari mana kita dapatkan, apa dengan cara yang halal, dengan cara yang benar. Juga Islam mengatur, dan kita mesti mengetahui bagaimana mengelola dan membelanjakan harta tersebut sesuai dengan aturan agama. Kalau tidak, hidup seorang muslim yang tidak mengetahui hakikat harta, bagaimana mendapatkannya dengan cara yang benar, bagaimana mengelola dan menginfakkannya, memakainya dengan cara yang diatur oleh agama, kelak akan sengsara. Kalau tidak di dunia, mesti di akhirat nanti. Hadirin, pendengar Radio Hidayah FM yang dimuliakan Allah, sekarang kita memasuki hal apa pembicaraan selanjutnya, yaitu Al-Quran bicara harta. Al-Quran berbicara soal harta. Karena kalau tinggal sedikit untuk mempersingkatnya, kita akan menukilkan beberapa ayat bagaimana Al-Quran memposisikan harta. Islam sebagai ajaran yang menjelaskan segala sesuatu, yang mana tidak satu sendi pun dari sendi-sendi kehidupan manusia kecuali telah diatur oleh agama Islam. Maka Al-Quran sebagai sumber utama agama Islam telah banyak berbicara seputar harta. Bercerita tentang hartawan-hartawan dahulu kala. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balqis, dan semisalnya. Di satu sisi, dan juga Qarun, Fir'aun, Haman, di sisi lain. Al-Quran juga berkisah tentang orang-orang yang berjaya dunia akhirat karena harta mereka. Dan juga sebaliknya mengisahkan tentang orang-orang yang sengsara dan mendapat malapetaka, azab, disebabkan harta dan kekayaan mereka. Menuturkan bagaimana pandangan sebagian umat dahulu tentang harta. Nah, mari kita lihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang harta. Pertama, Al-Quran menyatakan bahwa harta adalah perhiasan kehidupan dunia. Yang dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 46, Al-Malu wal-Banuna zinatul hayatid dunya wal-Baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-Quran bercerita bahwasanya harta adalah perhiasan dunia. Tidak bisa kita bawa ke akhirat. Tidak bisa kita kumpulkan dalam kuburan yang luasnya hanya 2 meter kali 2 meter. Ataupun kurang. Tidak bisa kita tumpukan, tidak bisa kita bawa ke dalam kubur. Maka harta dan anak keturunan adalah perhiasan dunia sebatas dunia saja. Bentuknya, materinya. Punya emas berlimpah, punya pena, punya harta binatang ternak, itu hanya sebatas kehidupan dunia. Tidak bisa kita bawa ke alam barzakh, apalagi alam akhirat. Ini yang pertama. Yang keterangan banyak tapi kita singkat saja. Yang kedua, Al-Quran menetapkan bahwa harta pada hakikatnya adalah cobaan. Tadi perhiasan dunia, sekarang harta itu hakikatnya adalah cobaan dari Allah. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Dalam surah Al-Anfal ayat 20 ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'adzim. Dan ketahuilah, ingatlah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, hanyalah sebagai cobaan, sebagai ujian. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah balasan yang sangat besar. Balasan dari bagaimana kamu mendapatkan harta tersebut, bagaimana kamu menginfakkan, menafkahkan harta tersebut, balasannya di sisi Allah sangat besar. Baik itu balasan dosa maupun balasan pahala. Pendengar Radio Hidayah FM yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, juga Al-Quran, keterangan ini panjang tapi kita simpulkan saja. Al-Quran juga menceritakan pandangan Bani Israel tentang harta. Yaitu bahwa harta menurut mereka adalah ukuran, adalah barometer kehormatan dan kemuliaan. Orang yang punya harta banyak adalah orang yang banyak yang mulia. Orang yang seorang pemimpin adalah orang yang punya, yang berhak menjadi seorang pemimpin adalah orang yang hartanya melimpah, hartawan. Allah ceritakan tentang umat Bani Israel dalam surah Al-Baqarah ayat 247. Wa qala lahum nabiyyuhum inna Allah qad ba'atha lakum Talut malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil mulki min ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Ini kata Allah menceritakan bagaimana pandangan Bani Israel yang selalu kufur, ingkar kepada para nabi. Bani Israel yang pembunuh-pembunuh para nabi. Bani Israel yang menghina dan menjelekkan Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel yang mengingkari dakwah para anbiya. Apa kata mereka? Nabi mereka menceritakan perkataan seorang nabi kepada umatnya, kepada pengikutnya. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, yaitu umatnya Bani Israel, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja bagimu. Mereka menjawab, bagaimana Talut meminta kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak. Ini kata mereka. Jadi seorang pemimpin, seorang penguasa, menurut pandangan Bani Israel, adalah orang yang punya harta melimpah. Orang yang kaya raya. Ini pandangan mereka, bahwasanya harta adalah patokan, ukuran dari kemuliaan dan kehormatan. Nabi mereka langsung menjawab, membantah. Sungguhnya Allah telah memilihnya, yaitu Talut, menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Ini pandangan Bani Israel. Pandangan orang-orang kelompok atau suku yang selalu kufur terhadap para nabi. Al-Quran juga menceritakan bahwa biasanya para hartawan yang sombong dan zalim sangat berkuasa untuk menyesatkan orang lain dengan harta mereka. Ini terjadi. Jangan kita lihat di zaman sekarang. Di zaman sekarang mungkin kita lihat di mana-mana pasti terjadi. Dan ini contoh dalam Al-Quran. Bagaimana orang-orang yang zalim, orang-orang yang punya harta, orang-orang hartawan itu dengan hartanya bisa menyesatkan orang lain, menggiring orang kepada kemauan mereka, pada keyakinan mereka. Seperti halnya yang terjadi pada Firaun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Waqala Musa Rabbana innaka ataita Fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana atmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al-azab al-alim. Ini doa Nabi Musa. Nabi Musa melihat bahwasanya salah satu faktor bagi Fir'aun selain kekuasaannya menyesatkan orang lain dengan hartanya. Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Akibatnya, mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau, ya Allah. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Ini banyak terjadi. Bagaimana dengan harta? Orang bisa menyesatkan, bisa membawa, bisa mengarahkan orang kepada kesesatan. Pendengar radio Hidayah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kemudian Al-Quran menjelaskan bahwa harta secara mutlak tidak berkuasa, tidak punya, tidak bisa untuk menyelamatkan pemiliknya. Tidak bisa memberikan keselamatan, tidak bisa memberikan kejayaan di akhirat. Ini ayat-ayat banyak sekali menceritakan hal ini. Dalam sebuah ayat, dalam surat Al-Lail ayat 11, Allah berfirman, وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Allah menceritakan tentang orang kafir. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Orang-orang kafir, hartawan-hartawan Bill Gates itu kalau dia tidak mukmin, orang terkaya di dunia, tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Kalau dia tidak beriman, tidak menggunakan harta untuk apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi kita yang harta masih punya satu mobil, yang masih punya satu istri. Bill Gates, orang terkaya di dunia, tidak bisa menyelamatkan dia hartanya tersebut kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah, وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Selamati. Kemudian Abu Lahab, Allah berfirman, مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ. Abu Lahab, seorang hartawan Quraisy, seorang pemuka Quraisy yang punya harta banyak, harta melimpah. Kata Allah, tidaklah berfaedah kepadanya harta. Baik. Pendengar Radio Roja, Radio Hidayah FM yang dirahmati Allah, banyak lagi ayat-ayat menceritakan bahwa kepada kita bahwasanya harta tidak bisa secara mutlak memberikan keselamatan kepada kita, baik itu di dunia ataupun di akhirat kelak. Salah satu contoh nyata Allah ceritakan kepada kita kisah Qarun yang dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia bersama harta-harta kekayaannya ke dalam perut bumi, tidak bisa menyelamatkan. Jadi para pendengar yang berbahagia, dari itu kita bisa melihat apa hakikat harta itu. Dan insyaallah Subhanahu wa taala pada kesempatan-kesempatan berikut kita akan secara rinci menjelaskan bagaimana kita seorang muslim menggunakan harta, bagaimana manfaat harta yang halal, dalam kehidupan seorang muslim, bagaimana seorang muslim yang punya harta halal untuk menginfakkan, bagaimana menafkahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, bagaimana seorang muslim yang punya usaha yang haram, bagaimana dampak negatifnya, sisi negatif dalam kehidupannya, dan bagaimana pula apabila ia menafkahkan kerjaan yang benar dengan harta-harta yang haram tersebut, bagaimana yang apakah ia mendapatkan pahalanya tidak. Insyaallah pada kesempatan-kesempatan selanjutnya akan kita jelaskan. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin tadi materi kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Pada sesi yang kedua ini, sebagaimana biasa, ya, kami mengundang sahabat ideya kaum muslimin dan muslimat untuk berinteraktif, ya, atau bertanya langsung dan kepada Ustaz. Dan pertanyaan kita fokuskan pada seputar materi pada malam hari ini. Baik, kita terima penelpon yang perdana pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bisa dikecilkan sedikit Pak volumenya, Pak, biar. Ya, dengan siapa, Pak? Di mana? Dengan siapa, Pak? Di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Di mana? Nasir Faisal, Pak. Faisal. Tangkerang Tengah. Iya, silakan, Pak. Saya menanyakan ini tentang harta juga. Tentu kita perlu saja yang meringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faisal. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, saya kan pedagang harian. Jadi tadi saya dengar sebagian ada rokok termasuk yang diharamkan. Saya mau nanya, Ustaz, lebih menguatkan hati saya. Dalil-dalil tentang kenapa rokok diharamkan. Katanya sebagian lain mengatakan itu makruh. Ustaz, saya sudah berlulus 1.5 tahun dalam usaha harian. Sebenarnya ingin jalan di Al-Sunnah Al-Jamaah ini. Karena bergabung di Hidayah sudah 2 bulan ini mendengar saya. Kalau memang dan itu haram, saya ingin berniat untuk menghentikan jual rokok. Dan sekaligus menghentikan rokok. Terus, Pak, kalau memang sudah haram, berarti selama ini harta kami sudah bercampur dengan haram. Bagaimana cara membersihkan, Ustaz? Cuma itu saja, Ustaz, untuk sementara. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung dijawab. Alhamdulillah. Ya, tepat balas, Ustaz. Ya. Pertama sekali saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Pak Faisal dari Tangkarang Tengah. Saya ada rasa bahagia, rasa terharu, rasa penuh ketenangan dan kelapangan jiwa meliputi dada saya San mendengar pertanyaan Bapak. Sebelumnya saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan hidup, kelapangan rezeki kepada Bapak Faisal yang berprofesi sebagai pedagang dan menunjukkan cara yang baik dan halal dalam mencari rezeki dalam bentuk perdagangan tersebut. Apa yang Bapak rasakan itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah satu hal yang sangat-sangat spesial untuk Bapak dari untuk Bapak Faisal dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ada usaha, ada upaya dalam jauh dari dalam hati Bapak untuk mencari hal-hal yang benar, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah petunjuk. Jadi, saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, melapangkan rezeki Bapak dan memudahkan cara untuk mempelajari agama untuk selanjutnya, terutama dalam mendengar radio kita tercinta ini adalah Radio Hidayah FM. Soalnya pertanyaan Bapak tentang masalah rokok ini sudah diperbincangkan oleh para ulama dengan berbagai alasan dan dalil argumentasi dari Al-Quran yang mereka simpulkan dan juga dari sunnah, berbagai macam hadis yang sahih dari sunnah Rasulullah SAW tentang kesimpulan istimbal mereka bahwasanya rokok itu adalah haram. Bukan berarti kalau kita minta dalil, kita melihat menginginkan bahwasanya ada nas secara tekstual bahwasanya dalam Al-Quran ataupun sunnah mengatakan rokok kalau bahasa Arabnya dukhan misalnya kan, atau sijal bahwasanya dukhan itu adalah haram, kalau itu yang kita inginkan memang tidak ada. Dan begitu dalam hukum-hukum fikih yang diistimbat disimpulkan oleh para ulama merupakan kesimpulan dari kaidah-kaidah agama. Seperti dalam dalam kaidah yang sangat penting dalam agama adalah menjaga jiwa. Menjaga jiwa termasuk ad-daruriyatul khams adalah pokok-pokok terpenting dalam lima yang terpenting dalam agama, tentunya menjaga jiwa, menjaga keselamatan kita. Jadi ini para ulama menjelaskan bahasanya melihat dari rokok itu sendiri, dari hasil penelitian para tim atau dokter ahli dari bidangnya, para dokter yang melihat kandungan nikotin dalam rokok itu merusak kesehatan, dan banyak terjadi hal-hal yang merusak kesehatan, penyakit-penyakit dalam sekitar paru-paru dan lain sebagainya yang dihasilkan. Dan bahkan ada penghitungan dari tim di Saudi Arabia ya, itu 13.000 orang per hari itu mati karena merokok. Tergantung benar atau salahnya perhitungan tersebut, yang jelas satu pun dokter di dunia ini yang mengatakan bahwa rokok tidak merusak kesehatan. Dan justru dalam iklan-iklan rokok di TV itu kita lihat itu ada sudah menjadi pandangan umum secara global. Setiap orang yang menyaksikan televisi dan iklan-iklan rokok, peringatan pemerintah, merokok merusak kesehatan. Jadi Pak, dalam Islam tidak boleh. Dan wala tulqu biaidikum ila tahluka, dan jangan kamu melemparkan diri kamu ke dalam hal yang membinasakan kamu. La darara wala dirar, tidak ada yang mendorotkan, tidak boleh mendorotkan diri dan juga kamu mendorotkan orang lain dan sebagainya. Jadi di situ kesimpulannya bahwa rokok itu adalah merusak kesehatan, dan merusak kesehatan adalah diharamkan dalam agama Islam. Jadi Bapak Faisal, kalau sekarang masih ada rokok, secepatnya jangan kita perjualbelikan lagi untuk membersihkan harta kita, dan apa yang telah berlalu kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak sedekah kepada orang yang berhak untuk menerima sedekah. Semoga Allah mengampuni dan menerima taubat kita. Wallahu taala alam. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian tadi jawaban Ustaz dari pertanyaan Pak Faisal di Tangkarang Tengah ya. Mudah-mudahan Pak Faisal merasa puas dan dengan jawaban yang diberikan oleh Ustaz tadinya dan sesuai dengan apa yang diharapkannya. Baik, kita Ustaz ini kita bacakan pertanyaan melalui SMS nih Ustaz ya. Yang ditanyakan melalui SMS. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dampak negatif dari sifat kebakhilan bagi diri seseorang, keluarga, dan masyarakat? Demikian pertanyaannya Ustaz. Bisa diulang, apa dampak negatif? Apa dampak negatif dari sifat kebakhilan bagi diri seorang, keluarga, dan masyarakat? Ya. Ya, demikian pertanyaannya Ustaz. Ya. Ini pertanyaan yang baik sekali ini. Dan pada hakikatnya bakhil itu adalah satu akhlak yang tercela di dalam agama Islam. dan justru Islam itu sendiri menganjurkan untuk tangan kita selalu memberi. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas justru sangat lebih utama dan lebih baik dari tangan menerima. Tangan memberi sangat lebih utama dari tangan menerima. Jadi kita bakhil itu sendiri adalah sifatnya sangat tercela, dan dampaknya adalah baik itu dalam segi ekonomi kita, dalam bentuk ekonomi, dalam bidang ekonomi, sehingga tidak terjadi adanya saling memberi sama kita, saling menyantuni fakir miskin. Dan justru syariat Islam itu sendiri adalah syariat Islam yang pemurah, dengan anjuran, berbagai macam anjuran bersedekah, mengeluarkan zakat, berwakaf. Semuanya adalah unsur, kalau yang punya harta adalah unsur memberi. Kita lihat contoh nyata dalam kehidupan para sahabat. Tentu saja dalam pandangan kita sebagai manusia, sebagai rakyat Indonesia, khususnya sebagai masyarakat, kita dengan pandangan kita saja sudah melihat bahwasanya dampaknya adalah kita hubungan kita dengan orang yang bakhil tidak terlalu erat, dan orang bakhil itu dengan orang lain juga tidak terlalu erat. Jadi saling kasih mengasihi juga tidak ada sebagaimana ajaran agama Islam. Jadi dampak dalam kemasyarakatan, orang yang bakhil tentunya orang yang selalu eksklusif, menyendiri, takut mengumbar-ngumbarkan hartanya, padahal mana qasad shadaqatun min mal, kata Rasulullah SAW. Bersedekah itu justru tidaklah sama sekali mengurangi harta kita. Bersedekah tidaklah mengurangi harta kita. Jadi orang yang bakhil itu justru dia menganggap bahwasanya dengan bersedekah dia hartanya akan kurang. Padahal Islam justru menggambarkan bahwa bersedekah harta kita akan bertambah. Baik itu kualitasnya ataupun kuantitasnya, berkahnya gitu. Allah Ta'ala alam. Baik, kaum muslimin dan muslimat. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Nah, baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian dari jawaban Ustaz dari pertanyaan sahabat hidayah kita yang ditanyakan melalui SMS. Baik, sambil nam silakan kepada sahabat hidayah untuk kembali menghubungi 0761-765-2255 atau di 0812-684-20000 untuk bagi sahabat dia yang ingin berinteraktif atau bertanya langsung kepada Ustaz. Baik, kita terima penelpon yang selanjutnya ini, Ustaz, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Pak, di mana? Pak Andi di Cunggalan. Ya, bisa diulang Pak, dengan Pak Andi? Iya. Di Singgalang. Di Singgalang, Pak. Ya, silakan Pak. Ini kita kan pernah mendengar yang minuman khamar itu berkarbon. Dan pernah mendengar itu dalam lalu minum minuman khamar dalam 40 hari kita tidak bisa menerima Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa menerima pahala kita gitu, Ustaz. Yang saya ingin tanyakan, Ustaz, adakah hadis atau nas yang mengatakan 40 hari bahwa amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah mengkonsumsi itu sudah menerima khabar, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, bisa disimak, Ustaz, pertanyaannya, Ustaz. Ya, saya dengar misalnya pertanyaannya. Ya, silakan, Ustaz. Ya, terima kasih. Dari ada pertanyaan dari Pak Andi di Singgalang. Terima kasih untuk Pak Andi atas pertanyaannya. Pertanyaan tentang masalah khamar. Beliau menukilkan atau mengabarkan bahwasanya dia mendengar sebuah, ada yang menyampaikan bahwa ada hadis yang mengatakan bahwasanya siapa yang minum khamar satu kali itu tidak terima sholatnya 40 hari. Apakah hadis tersebut benar? Wallahu a'lam, saya tidak tahu ya. saya tidak tahu apakah ada hadis yang berbunyi seperti itu. Tapi dalam minum khamar itu ini yang terjadi di zaman para sahabat, justru itu dihukum langsung oleh Rasulullah SAW, dicambuk oleh Rasulullah SAW peminum khamar. Tapi kita sebagai seorang Muslim memang tidak akan bebas daripada dosa ya. Tapi mungkin kita terjerumus kepada hal-hal yang termasuk pada dosa besar. Makanya Rasulullah Subhanahu Wa Taala menyediakan fasilitas supaya kita orang yang bertobat mengaturkan watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertobatlah kalian semuanya kepada orang-orang yang beriman. Jadi di sini dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Mungkin saja orang-orang yang beriman terjerumus melakukan dosa besar, maka tentunya kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah hukumnya tidak diterima sholat 40 hari? Saya tidak tahu dalilnya, hadis yang berbunyi seperti itu kan. Tapi hukum secara had, secara hukum langsung yang dieksekusi oleh pemerintah, itu di praktek kalau Rasulullah SAW langsung dicambuk orang yang minum khamar. Adapun kehidupan dunia di akhirat sebagaimana dalam hadis saya tidak tahu, tapi kita sebagai muslim tentunya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan tersebut, menyesali perbuatan yang telah kita lakukan, dan berazam untuk tidak kembali lagi untuk melakukan perbuatan tersebut. Itu syarat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu, menjaga diri, mengingat Allah, memperbanyak zikir dan bersedekah kepada orang-orang yang berhak menerima sedekah. Wallahu a'lam. Baik, demikian kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jawaban Ustaz dari pertanyaan Pak Andi tadi mudah-mudahan dapat difahami. Baik, kita terima telepon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak, di mana? Dengan Abu Gatra nih Pak. Abu Gatra. Abu Gatra di mana Pak? Di Tangkerang. Ya, silakan Pak. Pertanyaan saya Ustaz, apa batasannya tidak boleh bertaun dengan kemaksiatan Ustaz? Di mana sebagai contoh seumpamanya begini Ustaz, kita bertaun dengan pihak perbankan yang mana dalam bertahun itu memang tidak ada unsur-unsur katakanlah yang menyalahi aturan agama seperti riba. Tetapi dalam hal bertahun tersebut kita bekerjasama katakanlah dengan suatu bank yang satu mau sistem riba. Sedangkan yang kita kerjakan itu tidak ada unsur-unsur yang melanggar syariat Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bisa ditangkap pertanyaannya Ustaz? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Abu Gatra di Tangkerang atas pertanyaannya. Yang saya tangkap dari pertanyaan tersebut, pertama batasan bolehnya bertahun dengan dalam kemaksiatan. Dia contohkan dalam bertahamul dengan perbankan yang bertamu dengan riba, apa batasannya? Batasannya yang saya ketahui ya, tapi insya Allah yang bertanya Pak Abu Gatra juga bisa menghubungi langsung ke saya, kepada ustaz-ustaz yang lain, karena masalah ini masalah yang sangat pelik di saya untuk menjawabnya. Tapi secara umum dalam bertamu dengan bank yang pada akhirnya lapang riba, tentunya kita utamakan dalam hal ini adalah masalah warok, masalah rasa takut dari berbuat kemungkaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, campur baurnya, takutnya masalah-masalah hal itu adalah tentunya banyak hal-hal yang syubhat yang mungkin kita terjun ke dalamnya. Tentunya dalam ini kita mesti mengutamakan hal-hal yang utamakan sisi waraknya kita, ketakutan kita untuk terjun kepada hal yang haram. Karena kita jelas bank itu adalah bank tambus riba. Batasannya sangat sensitif sekali, sangat kecil. Apakah kita bertamu itu dalam batas kebutuhan batal, kebutuhan penting dari kebutuhan yang sangat kita butuhkan, lalu kita bertamu dengan riba, atau hanya sebatas untuk suatu usaha atau bisnis dan lain sebagainya. Ini mungkin Bapak-bapak Bukatra mungkin bisa menanyakan langsung ke saya, dan insya Allah kita bisa merujuk lagi kepada para ulama tentang hal ini. Tapi itu jawaban saya untuk sementara, bahwasanya kita mesti mendahulukan atau melebihkan warok kita, takut terjerumus kepada hal-hal yang tidak diridhoi Allah SWT dalam masalah mencari harta. Karena itu pada ikatnya adalah urusan dunia yang sifatnya hanya sementara. Mesti sebaiknya kita biarpun sedikit tapi jelas harta yang kita dapatkan, daripada banyak ada syubhat di dalamnya, kan jauh lebih baik yang sedikit tersebut. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala alam. Baik, demikian tadi jawaban Ustaz dari pertanyaan Pak Abu Gatra ya, di Tangkerang. Mudah-mudahan bisa difahami. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui SMS Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, ayah saya seorang pegawai swasta. Namun ayah saya mencoba usaha lain, yaitu menjual rokok herbal. Saya sudah beritahu pada ayah saya bahwa apapun bentuk rokok tetap haram hukumnya. Namun ayah saya tidak mau. Ya, dia bilang, dibilang apalagi ayah saya adalah seorang yang kurang pengetahuannya tentang agama, namun tidak mau belajar agama. Bagaimana dengan saya dan ibu saya, Ustaz? Apakah kami makan uang haram juga? Demikian pertanyaannya, Ustaz. Ya, tidak tahu saya siapa yang menanya, inisialnya yang nggak tahu. Tapi pertanyaan lewat SMS, menanyakan tentang ayahnya. Ayahnya katanya sebagai, ia adalah sebagai pegawai swasta dan punya usaha sampingan adalah menjual rokok herbal. Dan berupaya untuk menasihati ayahnya, menjelaskan bahwasanya rokok itu semuanya yang namanya rokok katanya haram. Kemudian dia menanyakan pula bagaimana status dia dengan orang tuanya, ibunya maksudnya, yang makan, mendapatkan nafkah dari orang tuanya dari usaha tersebut. Suara penanya, rahimakallah, tentunya kita sebagai seorang anak tidak akan terlepas kewajiban kita kepada orang tua kita untuk menghormati dan menyayangi orang tua kita. Kita tidak akan rela orang tua kita termasuk kepada hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal yang maksiat. Semua kita tidak akan meridai, tidak akan rela hal ini. Tapi kita punya batas-batasan. Kita dalam mendakwai orang tua tentunya penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan hikmah, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan hormat. Ini kalau seandainya ya, kalau seandainya yang dia lakukan itu adalah satu hal yang maksiat secara mutlak yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tindakan kita sebagai seorang anak tentunya seperti tadi, jangan sampai kita keluar dari ungkapan-ungkapan kita perkataan yang menurunkan status atau derajat orang tua kita di mata kita. Jangan sampai ada turunnya status orang tua di mata kita dalam menghormati, menasihati orang tua kita. Pakailah norma-norma agama, akhlak yang baik, perkataan dan tutur kata yang lembut. Orang tua kita tetap orang tua kita, yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Dan sekarang Anda yang penanya masih mendapatkan nafkah dari orang tua anda, maka hormati dan berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalulah menasihati dengan perkataan yang baik. Apalagi bapak anda adalah sebagai pegawai swasta. Rokok herbal itu saya juga tidak tahu. Rokok herbal, apakah rokok herbal yang dalamnya tidak punya nikotin tapi adalah bahan-bahan obat seperti obat-obatan herbal? Kalau begitu bentuknya tidak mengapa. Justru itu adalah obat yang dalam dibentuk sebagai rokok. Tapi kalau seandainya dalam campuran di dalam rokok tersebut ada masih nikotin yang merusak kesehatan sebagaimana yang dijelaskan oleh para dokter dan tim ahli dalam masalah itu, tenaga medis, maka rokok tetap saja hukumnya herbal. Rokok herbal. Jadi sudah benarnya status anda juga masih rokok-rokok herbal masih statusnya tidak belum dipertanyakan. Kemudian anda tetap saja memakan dan memakan nafkah dari orang tua anda, karena itu masih dalam sebatas hal-hal yang tidak jelas. Jadi anda berdoalah, berbuat baik kepada orang tua anda, selalu berdoa dan nasihati terus, berusaha nasihati. Kalau tidak bisa dengan cara tutur kata, mungkin dengan menghadiahkan kitab, kaset dan lain sebagainya. Saya berdoa semoga anda dan keluarga anda diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada jalan yang benar, diberi nafkah yang halal dan dilapangkan di keluarga anda. Allah Ta'ala. Taib kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Itu tadi jawaban Ustaz ya dari pertanyaan yang ditanyakan melalui SMS tadi. Baik, kita terima untuk satu penelpon lagi pada malam hari ini. Maaf, saya ingin menambahkan atau meralat jawaban saya tentang masalah khamar tadi ya, minum khamar. Saya ada masukan dari salah seorang ustaz menukilkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani, yang isinya begini, yang bunyinya, man syaribal khamra wa sakara lam tuqbal lahu salatu arba'ina sabahan wa in mata dakhala an-nar fa in taba taballahu alayhi wa in ada fashariba fasakara lam tuqbal lahu salatu arba'ina sabahan fa in mata dakhala an-nar fa in taba taballahu alayhi wa in ada fashariba fasakara lam tuqbal lahu salatu arba'ina sabahan فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه وإن آدى كان حقا على الله أن يسقيه من رطقة الخبال يوم القيامة قالوا يا رسول الله وما رطقة الخبال قال أنصارة أهل النار. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan artinya, jadi apa yang dinukilkan oleh Pak Andi tadi kalau saya enggak salah ya, Pak Andi yang menanyakan masalah ini tentang masalah khamar tadi. Hadisnya seperti yang dinukilkan oleh seorang ustaz dan memasukkan yang ia kirimkan ke saya. Hadisnya berbunyi, barang siapa yang minum khamar kemudian dia mabuk, maka ia diterima sholatnya selama 40 pagi, artinya 40 hari di sini maksudnya. Wa in mata, kalau dia mati sebelum bertobat, maka ia masuk neraka. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk pelakunya. Fa in taba, kalau dia tobat, taballahu alaih, maka Allah menerima tobatnya. Wa in ada, kalau dia setelah itu balik mengulangi lagi minum khamar dan mabuk, maka ia tidak akan diterima salatnya 40 hari. Fa in mata dakhala an-nar, kalau dia mati sempat mati dalam seperti itu, maka dia masuk surga, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Fa in taba taballahu alaih, maka kalau dia seandainya bertobat, maka Allah berterima tobatnya. Wa in ada, kemudian jika lagi dia mengulanginya, maka dan meminum dan mabuk lagi, dan tidak terima sholatnya selama 40 hari. Begitu juga kalau dia sempat tidak bertobat, diancam neraka, dan sempat bertobat diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keempat kalinya, wa in ada kana haqqan 'ala Allah, kalau dia kembali lagi mengulanginya, maka Allah berhak untuk menyiraminya atau beri minumnya dari nanah Radghatul Khabal. Namanya Radghatul Khabal itu yaumul qiyamah. Para sahabat bertanya, apakah Radghatul Khabal itu ya Rasulullah? kata Rasulullah SAW, musaratu anin nar adalah nana-nana yang keluar dari tubuhnya penghuni neraka. Itu ancaman bagi peminum khamar. Jadi ini sudah sangat besar bagi kita ancaman Allah Rasulullah SAW dalam hadis ini. Bagaimana Rasulullah menggambarkan orang yang minum khamar dan mabuk, dan pertama dia kalau dia selama 40 hari terima salatnya, kalau dia bertobat diterima tobatnya, kan kalau tempat dia bertobat dia ada ancaman masuk neraka. Kalau mengulangi selama 4 kali dan keempat kalinya Allah akan mengazabnya dengan minumkan nanah penghuni neraka ke dalam perutnya. Itu ancaman dari Rasulullah SAW terhadap peminum khamar. Dan ini minum khamar adalah dosa besar. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga akhlak kita, menjaga diri kita agar tidak terjerumus kepada dosa tersebut. Wallahu a'lam. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz yang telah memberi masukan dan keterangan tentang masalah ini. Wallahu ta'ala. Baik, demikian tadi penjelasan Ustaz kita. Gimana Ustaz, masih bisa kita terima untuk satu penelpon lagi atau gimana? Silakan. Baik, silakan. Ya, kita jawab telepon yang selanjutnya untuk satu penelpon. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dengan siapa Pak, di mana? Ini dengan Pak Andi dari MD Singgalang. Pak Andi tadi. Iya. Iya, silakan Pak. Kita tadi kan sudah dibacakan tadi hadisnya itu, cuman yang saya kurang dengar yang Ibnu Majah itu berapa lagi itu Ustaz? Ya, gimana Pak Andi, bisa di hadisnya Ustaz? Yang diriwayatkan oleh siapa tadi Ustaz? Maaf. Ya, perawinya Pak ya? Ya. Ya, nomor hadisnya 3377 yang disahihkan hadis tersebut oleh Syekh Al-Albani, seorang ahli hadis di zaman kita ini dan sudah meninggal rahimahullahu taala. Hadis itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Ada kitabnya yang mengkhususkan hadis-hadis sahih dari kitab Ibnu Majah tersebut. Wallahu a'lam. Dan demikian tadi jawaban Ustaz ya dari pertanyaan Pak Andi ya yang kembali bergabung. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kayaknya sampai di sini untuk apa kita Ustaz, kebersamaan kita dalam kajian ilmiah Islam pada edisi hari ini Ustaz. Ya, di sini juga sudah azan di Madinah, azan Maghrib. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian tadi kajian ilmiah Islam kita yang telah disampaikan oleh Ustaz. Dan mudah-mudahan dari apa yang kita dengarkan tadi menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz yang telah memberikan materinya kepada kita semua. Dan jazakumullahu khairan kepada kaum muslimin dan muslimat pendengar setia Hidayah yang telah sempat bergabung pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan dari apa yang kita ikuti tadi dan apa yang diberikan oleh Ustaz tadi yang menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita pada edisi malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kembali bersua di edisi yang akan datang. Akhirnya Abu Abdillah mohon undur diri dari kebersamaan kita dan juga beserta Ustaz. Dan mohon maaf atas segala khilafan. Wassallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.